Wong Islam kurungu Nabi lali yak bolak-balik. Nabi nate salat zuhur kali rakaat terus mulai. Wong Islam yo ora rubah imane. Piye toh Nabi kok lali dinut-nut tenan kok lali? Ya tenang ae. Wis lali sira ana sing wani matur. Bareng Nabi duk badhe pintu keluar dulyaden takok ya Rasulullah ini salat model baru atau atau memang jenengan lupa. Nak model baru artinya zuhur besok sudah mulai dua rakaat. Karena kalau teori nasamanso ngambil yang paling akhir. Paham ya? Berarti besok zuhur sudah berapa? Dua rakaat. Jari Nabi. Mosok lah jari. Nabi kembali ke imaman terus akbala alal hadirin tanya. Ahakun makolahu dulyaten. Apa yang dikatakan dulyaten itu benar? Naam ya Rasulullah tadi engkau sholat zuhur hanya dua rakaat. Ya Nabi tenang aja terus. Takbir lagi nambahi dua rakaat. Tersalam. Seorang fakih bingung ngomong piro ayo. Bantah-bantahan bareng. Tapi tidak apa-apa. Dari dulu umatnya nyifati Nabi al-A'rad al-Basariyah. Nabi itu tidak apa-apa. Lupa. Wong Nabi. Orang pangeran. Sekarang oleh lali itu pangeran. Wama kana rabbuka nasiya. Pangeran itu oleh lali. Faham ya? Gitu? Terus sampean ilmu ini yang pokok. Mulanya Nabi beneka. Nggih lali. Mulanya Nabi ngendikan makuntu ansa walakin unassa li asunna. Aku ora tau lali tapi diparingi lali. Ben dadi sunnah. Nabi ku lucu, iso-iso takok Aisyah. So, di sarapan orang, boten, bisa aku tak poso. Poso jam 10, takok Aisyah. Di sarapan, so, duwe, tak mangan nae. Jadi, iya, gue, kado, gue pikir, wah, serepot, orang ini serepot. Terus mau komentari, oh, gak konsisten. Nah, khawarit, gue, wah, khawarit. Mula nang gerwang khusyuk, ziyadah khusyukan, ziyadah jalan. Tambah khusyuk, tambah pintu. Perkara ini tambah khawarit. Wah itu Nabi di bangun kok pikirannya dek nih udah sholat qobliyah terus sholat ba'diyah terus. Nah orang kecewa kiai juga sholat qobliyah. Amatir. Sampai sholat ben sholat sing ora yo orang terima napa sun. Terima napa sunnah. Tapi wong alim sing ngapik sholat kadang-kadang qobliyah. Nak terus orang wong is kafir masuk Islam. Roh sholatnya semeriang. Lah misalnya saat dunia kau beliau duhur patang rokaat loh, semua akadah. Bak dia patang rokaat, berarti berapa wolu ya? Kau beliau asar loro 10. Gue antara nih maghrib isak solat nopo awabin. Witirin Nabi terulas loh orang mau telu kau terawih muka. Riwayat witir bintan. Terulas kan? Terulas sampai kau beliau loro, sanggupnya terulas. Jadi spiro mau wolu likur. Iku misalnya uang Islam tak dunia ngelakoni kafir, uang kafir ras dumul bu Islam. Mereka dulu sholat kok uang lagi. Tapi baru kayak orang Islam mau verduk tak orang kafir mikir je. Enteng jule Islam. Yes ngono pangeran gawe ngono. Orang Islam neng kota-kota neng Turki neng dinti gua ada orang kafir masuk Islam mereka dulu sholat kau enteng. Jadi misalnya bersolat wiridan kafir berdua urusan nganti ngasar nganti maghrib nganti isya. Sing kafir masuk Islam rasa itu tu perkara ni dulu. Meriang ya, aduh, gak kau berpopo gitu. Mulane ketika Imam Syafi'i, nak ono barang sunat, kena apa ngelakoni wae. Tapi dah esong akeh ngelakoni, kira rasa melo. Nae serono seng ngelakoni, kue ngelakoni. Ibu tugasnya wong alim, tu sih ngono jenis tugasnya. Kerjaan lo tahu, gerang alim paham gitu. Terus menengah, terus ngono, aturane ngono. Mulane jari Imam Nawawi yang kita majmuk, Nabi nak tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak ngendikan, makruh wong tawaf numpak unta. Tapi Nabi nak tawaf numpak unta. Lah sahabat maksudnya sepudi ya Rasulullah dari Imam Nawawi nunjukno nak tawaf numpak iku oleh. Tapi orang menghalangi sifat makruh. Lah soal Nabi numpak unta iku wajib kanggo Nabi. Mergo Nabi di kepentingan jelasno nak ngono iku oleh. Faham ya? Jadi melane Nabi ngelakoni barang makruh itu wajib. Benda dihukum nak iku boten wajib. Ya berat dadi Nabi itu berat. Ya ngono aturan hukum kira usah protes. Ya kaya bayangno ngono iku wae umpama kabeh sunat dilakoni Nabi, kabeh ulama nglakoni, sak Islam nglakoni kabeh. Engko wong kafir nyongko pe mlebu Islam salat mikir. Mager moro masjid wong qobliyah kabeh patang rakaat dhuwur. Bariku bak dia kabeh. Bariku wiridan model piye diwaca. Sing ape masuk Islam mikir. Waduh, barekah apa niku? Jadi iku sunah mulane wong alim iku nggo jimat. Nggih nggo jimat, nggo iling-ilingan nak syariat Islam iku gampang. Tapi ya kadang-kadang salat qobliyah aja terus blas kula nggih bolak-balik qobliyah, tapi sering sampean ngono, tapi ya bolak-balik kula salat qobliyah nggih bolak-balik. Nggo iling-ilingan. Fami disebut yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi riyen ana sahabat ngimami kesuwen. Sing ape kesusu ngurusi untane patur ya Rasulullah kula niku makmum muat jenenge muat kesuwen. Kula mufaraka. Diamuk be muat jare kula munafik. Muat kendenan sing diamuk ya Rasulullah. Ki nak salat yo kesuwen-suwen ngrusak Islam. Wong akhire ra seneng salat gara-gara kowe nak ngimami kesuwen. Baro kaya hadis iku domain kulhu kabeh nganti sakniki. Mergo jare nak ngimami kesuwen diamuk Kanjeng. Padahal Nabi pas ngamuk iku kaya aja maca surat Baqarah, maca Subbihisma. Tapi hadise karek aja Subbihisma, karek maca kulhu. Padahal awal iku mergo muat iku maca surat Maidah. Rakaat ula Baqarah, kedua Maidah meriang yo. Tapi walhasil iku rawine saiki pokoke walhasil kulhu. Napa? Kulhu ngarep gurine ina atau inakal kawasan. Tapi kalau cocok, ya. Ngotan itu cocok. Sepiye-piye Islam itu sampai jadi problem. Ya, Islam itu sampai jadi apa? Problem. Mulanya wonten sahabat, apa sinten Nabi Barzah, apa sinten begini. Bukhari ini hadis sahih. Imam makmum iskomat, apa? Mu'adzin iskomat, Allah Akbar, Allah Akbar, Syadwa Lailu. Ontane itu Melayu. Ontane sahabat itu Melayu. Lalu apa takbir itu gak sido, jumpa ontane. Dibedah koran tuntuk. Iku era tabi'in. Tabi'in itu pengikut sahabat. Tapi ada sahabat yang urip. Bareng balikne wis masbuk cara sak niki semabuk cara fikih wis masbuk salat ontane dicancang ning pinggir masjid salat dikomentari mbek tabiin ungzuru ila hadas niki pas hadis Bukhari delok le syekh iku oleh kedonyan wong dekne sahabate Nabi menangi sahabat kok dhisikno golek unta nimbang salat menangi takbir mbek imam nangis sahabat mau nangis aku zaman Nabi ngene kira popo bareng kena tabiin niku kok popo sekarang zaman Nabi ku niku ora popo dene nangis perkara ni zaman Nabi ku Islam gampang ono sing bedak unta sik ono sing macam-macam sik iki dadi Islam kok dadi apa repot paham ya ya mergo jare abarja tercita aku iku wis tuwa nak untaku cul aku bar salat mulai ku piye. Lha saiki kita bedheki. Timbang salat dianggap ngilangno unta. Terus salat dianggap problem piye iki, Sis? Terus sak keluargane eling gara-gara salat untane. Iya. Akhire probleme salat. Terus salat dadi tersangka. Aku nah, siap ridho nek Islam mentersangkakan salat. Sing bener ya ora ngono wis unta digoleki engko salat. Misale ra menangi imam ya mun farid. Sementing salat ora jadi tersangka. Mulane Nabi ngendikan kena ngimami sing cepet mergo ana ibu-ibu sing dinteni bayi nangis, ana sing diurusan. Terus sampai salat dianggap problem batalno. Batalno apa? Urusan. Repot. Ya tapi wong kuare to ora karep salatku fokus, aja eling liyane pangeran. Ya tapi dekne malah eling wong sing ora khusyuk. Jare ra eling liyane pangeran obar salat cerita. Mau sapa sing rame? Jare eling pangeran tok kok eling sing rame barang. Le jare eling pangeran kok eling sing rame barang. Sing pangeran yo eling wae. Dadi mulane agama iki wis ngoten niku. Dadi yasiru wala tu asiru wa basiru wala tunafiru. Dadi sampai agama iki dadi ribet. Iki tetap sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Tapi aja jadi sunnah sing nganti mendekati apa wajib. Sekali mendekati wajib bahaya bagi agama iki. Ini bahayanya gini, wow, wong Islam, wong fasik apa sholat, rasidah sholat. Wong abangan selalu saya rasa sholat, bareng mlebu masjid, wong sholat ku wabeh, nyongkone ku wabeh, apa wajib. Nah ini kan di Nabi nak ngendikan itu tegas. Ya Rasulullah, apa betul engkau Nabi, ya apa betul Allah menyuruh engkau sholat lima waktu sehari? Ya. Pas, enggak ada yang wajib selain itu. Enggak, jadi Nabi jawab, enggak. Kecuali kamu melakukan sholat sunat.